Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita hari ini, acara penyejuk haji, penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syaikh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan mengkaji secara lebih mendalam ayat 41 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-41 ini merupakan penjelasan lebih lanjut kepada kita untuk memberikan satu pengertian bahwa hidup ini memerlukan usaha. Hidup ini membutuhkan kerja keras. Hidup ini harus diisi dengan kerja, dan jangan sampai seseorang hanya merenung atau bermimpi-mimpi tapi tidak pernah mau berbuat di dalam kehidupannya. Kalau di dalam ayat 40 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak sulit bagi Allah untuk membangkitkan orang yang sudah mati, karena Allah adalah pencipta orang tersebut dari tiada. Oleh karena itu, kalau Allah bisa menciptakan manusia dari tidak ada sebelumnya, tentu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia itu, menciptakan kembali dari unsur-unsur yang memang sudah diciptakan, sehingga akhirnya keberadaan hari kiamat merupakan suatu hal yang sangat mudah untuk dipahami, tidak sebagaimana yang dikritik oleh orang-orang kafir, mereka tidak menerima keberadaan hari kiamat. Nah, di dalam ayat 41, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwa walaupun Allah bisa saja mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Bisa saja seseorang tiba-tiba menjadi kaya karena dia korek tanah dapat emas misalnya. Bisa jadi seseorang menjadi orang yang kaya karena tiba-tiba dapat lotre misalnya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini harus diisi dengan kerja keras. Wallazina hajaru fillahi mim ba'di ma zulimu. Orang-orang mukmin, orang-orang yang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala di Mekah, kondisi mereka dalam keadaan lemah karena harus menghadapi para pembesar Quraisy. Begitupun bukan berarti ketika mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala mereka diam-diam saja. Akidah harus ditopang dengan usaha yang keras. Akidah harus disertai dengan amal saleh. Keyakinan dan keimanan seorang muslim itu harus diiringi dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang muslim, orang-orang yang beriman di Mekah disiksa, ditekan, dan kemudian dilakukan penyiksaan terhadap mereka, mereka tidak boleh tinggal diam tapi harus berusaha. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah, wallazina hajaru. Kamu harus hijrah. Jangan sabar dalam artian tetap berada di tempat sehingga akhirnya orang kafir Quraisy tetap menyiksa kamu. Pindah ke kota Madinah atau tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi Allah itu luas, pindah dan hijrah ke sana untuk kembali meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kamu itu. Jadi tidak boleh berputus asa. Hidup ini kalau menghadapi persoalan pada satu sisi, maka pada sisi yang lain pasti akan ada solusinya. Ketika kita kebingungan dalam menghadapi suatu persoalan, pasti ada jalan keluarnya. Ya. Allah mengatakan, kamu beriman tapi kamu punya masalah, jangan hanya pasrah dengan keimanan kamu saja. jangan hanya mengatakan kun fayakun, Allah bisa berkehendak, kun fayakun. Tidak, harus ada usaha yang keras di sini. Hijrahlah ke Madinah dan mulai membangun kehidupan baru untuk menyelamatkan agamamu dan untuk kembali memperkuat akidahmu, agar generasi-generasi seterusnya dapat mengetahui dengan benar mana keimanan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana keyakinan batil yang seharusnya tidak layak untuk dipertahankan. Menarik ayat ini untuk kita kaji, dan bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Fadhilul Haq, kami persilakan. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana bahwa ayat ini yang kita kaji adalah menunjukkan bahwasannya orang-orang mukmin, orang-orang Islam pada saat berkembangnya Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan orang-orang yang sangat lemah. Artinya yang kuat itu siapa? Adalah orang-orang kafir. Orang mereka itu adalah orang-orang yang terhormat. Itulah yang menjadi penentang dan penghalang bagi kaum muslimin pada saat itu. Jadi yang dia mereka menjadi lawan mereka pada saat itu adalah para pembesar-pembesar dan para kesatria kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kenapa? Karena ayat ini menunjukkan walladzina hajaru billahi mim ba'di ma zulimu. Mim ba'di zulimu itu setelah mereka dianiaya barulah mereka pergi berhijrah fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata mim ba'di ma zulimu itu adalah menunjukkan bahwasannya Islam ini, orang-orang Islam pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Jadi ada sebuah hikmah bahwasannya tersebarannya Islam pada periode awal dianut oleh orang-orang yang lemah, sehingga tidak ada seorang pun yang akan menyangka bahwa seorang mukmin membangun keimanan mereka dengan kekuatan. Artinya dengan iman mereka itulah menjadikan mereka itu kuat. Tapi bukan mereka itu orang yang kuat pada saat itu, tapi orang pada saat itu orang yang sangat lemah, karena yang dihadapinya adalah orang-orang kelas besar, kelas kakap istilahnya, pembesar. Sama seperti kalau sekarang ini, kalau kita kiaskan dengan sekarang ini, bahwasanya orang yang betul-betul menjalankan Islam itu adalah orang yang sangat sedikit sekali. Karena pada saat sekarang ini sudah terpecah belah, ya. Sudah terpecah belah. Begitu juga banyak juga kelompok-kelompok yang menandakan dirinya Islam, tapi kalau setelah dilihat dari akidahnya, keyakinannya, kadang-kadang dapat mereka itu keluar dari agama Islam. Atau kadang-kadang mereka itu satu kelompok dengan yang lainnya itu hanya didoktrin dengan satu ayat, dengan dua ayat saja, yang mana menjadikan kelompok mereka itu solid atau kuat. Padahal yang menjadikan kekuatan sesungguhnya pada masa awal yang dianut oleh orang-orang Islam pada saat itu adalah berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan sebuah kelompok ataupun kekuatan, tapi karena keimanan itu menjadikan mereka itu kuat. Maka kalau kita yakin betul-betul kita menjalankan hidup ini karena Allah, walladzina jahadu fillah, artinya mereka bermujahadah di sini, walladzina hajaru, mereka berhijrah itu betul-betul karena Allah. Hajaru itu adalah simbol dari segala aktivitas. Kita harus bergerak, bekerja, merubah suatu keadaan buruk menjadi keadaan yang baik, dari keadaan yang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Itulah artinya hajaru fillah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita lakukan semuanya itu disebabkan karena keimanan kita, itulah yang akan membentuk sebuah kekuatan. Tapi ingat, bukan dari sebuah kekuatan kita membentuk keimanan. Terbalik dia metodologinya atau manhajnya. Yang menjadi manhaj utama dalam firman Allah ini, karena iman itulah membentuk seseorang itu menjadi kekuatan. Apabila berkelompok, maka kelompok itu bukan karena kekuatan tapi karena keimanan seseorang. Orang itu tidak akan pernah hancur kalau seandainya dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul bahwa kita harus kembali memahami kekuatan itu bersumber dari keyakinan, bukan dari keberadaan suatu komunitas. Ya, dari keyakinanlah akan membentuk suatu kekuatan, dan kekuatan inilah yang akhirnya memunculkan kebersamaan sehingga akhirnya kuat dan semakin kuat. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang mukmin itu saling bersaudara satu sama lain, berangkat dari keimanan mereka, berangkat dari keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kebersamaan keyakinan yang sama membentuk kelompok-kelompok, dan kelompok inilah akhirnya menjadi suatu kekuatan besar. Umat Islam di Mekah memang pada saat itu berada dalam kondisi yang lemah, tetapi dengan kekuatan iman mereka mampu bertahan. Hijrahnya mereka ke Madinah untuk kembali menggalang kekuatan agar bisa menyelamatkan agama Islam dari kehancuran akibat penindasan kaum kafir Quraisy, dan lebih baik daripada itu adalah punya keinginan untuk tetap menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas yang bisa mereka lakukan. Bisa melaksanakan salat dengan aman, bisa bekerja dengan baik, bisa beramal saleh dengan baik, membentuk pemerintahan baru yang bukan merupakan pemerintahan tirani, tapi pemerintahan yang berdasarkan atas naungan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan inspirasi yang banyak kepada kita, tapi pada intinya adalah berusaha untuk mengingatkan kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha, bekerja, dengan semaksimal mungkin dengan apa yang kita miliki, mengorbankan apa yang ada demi mencapai apa yang kita inginkan. Itu adalah merupakan suatu usaha yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah akhirnya Allah mengatakan lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Orang yang mau bekerja keras, orang yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, kami akan berikan kebaikan di dunia. Ya, lanubawwi'annahum, kami akan tempatkan dia di dunia ini dengan tempat yang baik. Tidak hanya itu saja, wala ajrul akhirati akbar, ada pahala, ada penghargaan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu nanti di hari akhirat. Artinya orang yang bekerja untung dua hal. Untung dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan untung mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih dahsyat, yaitu kebahagiaan di akhirat. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.